Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasul karim amabat. Alhamdulillah teman-teman, kawan-kawan, para ulama, ustad-ustad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahim, yang maha karim. Kita masih diberi kesempatan, masih dikasih nafas, masih bisa sholat subuh berjamaah. Ya, habis sholat subuh duduk lagi dengar majelis iman. Ini adalah tanda-tandanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Manusia hari ini ada 7 miliar lebih di seluruh dunia. Ya, 7 miliar manusia lebih. Dari 7 miliar disaring, kira-kira 1,7 miliar yang Islam. Yang tidak Islam 5 miliar lebih. Tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mau makan tangan kiri, mau masuk WC kaki kiri, terserah maunya sendiri. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia ini bahagia. Allah Rabbul Izzat tidak menginginkan manusia dalam keadaan susah, gelisah, banyak masalah, stres. Manusia ini susah pertama kalau yakinnya salah. La ilaha illallah. Allah sehotahe, makhluk senehi hotahe. Kalau ini salah, makanya sahabat, kami belajar iman. Kemudian kami baru belajar Quran. Iman dulu. Sahabat 23 years, 23 tahun bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau dilihat 23 tahun belajar la ilaha illallah dari sini supaya masuk ke sini. 23 tahun untuk menghilangkan ghairullah dalam hatinya, selain Allah tidak ada yang bisa memberi manfaat. Mau gubernur kek, mau presiden kek, mau presidennya si A, si B, si C, buat saya enggak pengaruh. Ini ada orang kaya, orang miskin, orang hawas, orang ini. La ilaha, enggak ada gunanya buat saya. Mau tukang becak, mau apa, semua saya sama aja, semua orang Islam. Ya kan? Ini maksudnya, ini tujuannya ini. Maka dengan kasih sayang daripada Allah Rabbul Izzat dikirimkan 124 ribu para nabi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. 950 tahun dakwah siang malam, pengikutnya cuma 82-83. Ya. Semua nabi-nabi itu semua mengalami kesusahan. Ya, sampai dibilang gila. Majnun. Ya, jadi kalau orang dakwah tablik kalau belum dikata gila dia belum benar tabliknya. Belum benar, ada yang belum benar. Ya, kamu berzikirlah seperti orang mengira kamu gila. Ya. Jadi sekarang nomor satu itu yang harus diperbaiki dulu, iman. La ilaha illallah. Maka iman ini berpengaruh kepada hati kita. Ya. Empat saluran, mata, mulut, kuping, otak. Ini berpengaruh kepada iman, berpengaruh sekali. Contohnya, kita lagi di sini, di markas, tiba-tiba ada telepon. Nus, ada telepon dari rumah, tadi di rumah ada ular kobra hitam masuk. Bini lo digigit, langsung sekarang kakinya setengah hitam semua. Pasti berpengaruh. Ada telepon, tadi anak cucu yang kecil ketabrak motor sekarang di ICU. Langsung kita mau pulang, langsung berpengaruh. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita bicara, apa yang kita pikirkan, ini berpengaruh kepada iman kita. Kalau orang yang selalu bicara Allah, Allah, Allah, Allah. Yang membahagiakan Allah, yang memberi kita sehat Allah. La maksud illallah, la mahbub illallah, la matlub illallah, la razik illallah. Kalau sering ngomong gini, imannya naik. Kedua, kalau ada orang lagi ngomong Allah, Allah dengar, dengar. Ketiga, doa, ya Allah, berilah saya hakikat la ilaha illallah. Ya. Kalau kita melihat apa-apa, langsung la. Saya gitu latihannya. Kalau lagi di Jakarta kan banyak mobil-mobil bagus tuh. Di sebelah kita mobil, langsung saya la, yang panjang la. Kalau bawa surga, nehi. Tidak. Mobil kayak gini tidak bisa memuliakan. Mobil kayak gini tidak bisa membahagiakan istriku. Enggak bisa. Kalau lihat rumah besar, langsung la. Kebahagiaan bukan di situ. Latihannya begitu latihannya. Untuk mendapatkan la ilaha harus dilatih. Pertama harus dinafikan. La, tidak. Lihat rumah besar, la, rumah kayak gitu tidak bisa membahagiakan. Ya. Kadang-kadang kalau anak-anak muda gitu, kalau ngeliat cewek cakep, wah kalau saya kawin sama dia nih ntar saya bahagia. La ilaha. Istri yang cantik tidak bisa membahagiakan, istri yang gemuk tidak bisa membahagiakan, istri yang gepeng gak bisa membahagiakan, istri orang Cina gak bisa membahagiakan, istri orang Kanada gak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Nah kalau orang yakinnya salah, oh saya mau kawin sama dia, akhirnya begitu kawin sama dia jadi susah. Minta ini, minta mobil, minta ini, kredit kulkas, macam-macam. Akhirnya melanggar perintah Allah gara-gara perempuan. Iya. Berapa banyak orang di penjara Salemba tuh, masuk penjara gara-gara pengen nyenengin istrinya, kepleset. Tapi kalau orang udah yakin sama Allah, gak ada urusan. La ilaha illallah. Allah sehotahe, makhluk se nehi hotahe. Kalau apa perintah Allah, itu yang saya kerjakan. Perintah Rasul memang berat, teman-teman ya. Dalam usaha dakwah ini berat, bukan mudah. Our game is mujahadah. Our game is mujahadah. Ya, sebagaimana kalau tukang jahit. Tukang jahit itu sedikit coba. Di Jakarta banyakkan tukang jahit apa orang biasa? Orang biasa. Di Medan, Bung, banyak mana? Banyak tukang jahit apa orang biasa? Banyak orang biasa. Kalau seluruh Indonesia banyakkan tukang jahit apa orang biasa? Banyakkan orang biasa. Kalau seluruh dunia banyakkan tukang jahit apa orang biasa? Banyakkan orang biasa. Tapi kalau tukang jahit lihat walaupun dia sedikit. Ya, tapi kita semua lihat pada pakai baju semua, ada model begini, model begini, model begini. Walaupun tukang jahit sedikit, begitu juga pendakwah ini. Emang udah dari sononya sedikit. Hanya orang-orang yang disayangin sama Allah yang boleh kerja beginian. Tapi walaupun sedikit, kalau si pendakwahnya ini benar, yakinnya benar, maka walaupun orang lain gak ngikut dakwah tablik, tapi tak jenggotnya keluar, pakai jilbaban, pengaruh kemana-mana. Makanya kata Haji Abdul Wahab selalu, saya baru dari sana 2 minggu yang lalu. Jadi yang penting itu katanya the sense of responsibility. The sense of responsibility itu artinya kepekaan terhadap tanggung jawab kepada agama. Ini yang sekarang belum ada. Ya, kemudian apalagi katanya perasaan menyesal sebagaimana kita tidak memenuhi hak dakwah ini. Belum bisa memenuhi, belum bisa tiap tahun 4 bulan, belum bisa sehari 8 jam. Sebetulnya enggak usah 8 jam, sebetulnya enggak ada dibatesin. Karena lemahnya umat dikasih batasan. Yang benar itu udah enggak ada pakai 4 bulan lagi, enggak ada lagi udah. Whole life. Kerja Nabi, tanggung jawab Nabi, tanggung jawab sahabat, ini tanggung jawab saya. Bagaimana umat Islam? Kita jangan mikir Indonesia aja. Jangan mikirin Bekasi, jangan mikirin Medan. Ya. Allah Subhanahu wa taala Rabbun Nas. Dan Al-Qur'an itu adalah hudal linnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kafatal linnas. Dan kita ini umatnya adalah apa? Ukhrijat linas. Ya, dihantar kota orang Malaysia. dihantar ke seluruh alam. Orang yang istiqomah di tablik ini salah satunya adalah orang yang selalu pikirnya seluruh alam. Ya, kalau ada jemaah foren selalu nusroh, nanti gampang keluar negeri. Itu udah peraturan Allah itu. Ya, kalau ada jemaah datang ke tempat kita nusroh, nusroh nggak usah harus bawa makanan, nusroh aja nemenin. Ya. Indonesia ini masih senang sama orang Indonesia. Ya. Sifatnya orang Indonesia tawadu, ya. Tawadu itu artinya merendahkan dirinya, ya, tidak merasa ada kelebihan dari orang lain. Ikrom muslimin, ya, selalu mengikrom. Orang Indonesia itu sifatnya ikrom, ya. Ikrom muslimin itu adalah salah satunya ikrom muslimin. Kalau kita lihat ada teman kita salah, maka kita langsung merasa ini salah saya. Saya kurang mujakaroh sama dia, saya kurang ikrom sama dia. Saya udah berapa waktu duduk sama dia, saya udah ngikrom sama dia berapa banyak, berapa uang saya udah ikrom sama dia. Belum apa-apa. Itu salah satu bentuk ikrom muslimin. Kalau ada orang salah, langsung ini salah saya. Kemudian ikrom muslimin lain, kalau kita ngelihat ada kejadian gak benar, kita langsung, ini nanti ada kebaikannya. Contohnya misalnya tiba-tiba di sini yang bayan gubernur, padahal belum pernah keluar 3 hari. Wah, kok jadi dia yang bayan? Tapi kalau orang yang udah masuk sifat ikram muslimin, itu pasti udah dimusawarahkan tadi. Gak mungkin ini, nanti ada kebaikannya, jangan-jangan jadi asbab hidayah. Begitu, jadi dia bawaannya sangka baik terus, ya. Orang yang suka sangka buruk, apalagi suka nyari kekurangan orang, nuduh-nuduh, jangan-jangan dia pencuri nih, udah berapa lama dia di sini. Nah, ini suatu hari dilempar sama Allah. Allah tidak suka orang yang punya hati jahat, gak mau. Allah tidak suka orang yang punya sifat berkhianat. Ya. Makanya ini jaga ini lidahnya. Hati-hati, salah ngomong dikit ini menyebabkan kita terlempar dari dakwah. Kata Maulana Sa'ad, orang yang terlempar meninggalkan usaha dakwah, he declare war with Allah. Dia mengumumkan perang lawan Allah. Berantakan. Bakal berantakan. Pegang terus walaupun ada apa-apa, udah jangan ada urusan. La ilaha illallah. Saya ke markas karena Allah, bukan karena si A, si B, si C. Nih. Ya, orang yang kerja dakwah dari hatinya yang ikhlas, yang tulus gitu, bahwa ini tanggung jawab saya. Ya. Ini sekarang yang hilang daripada umat Islam. Perasaan tanggung jawab, the responsibility. Perasaan ini tak kerja saya. Ini kerja saya yang utama. Ya. Kalau ada orang istri bilang sama suaminya, Mas, ini juga suami saya. Juga suami berarti ada yang lain ini. Ya kan? Nah, ini enggak boleh. Makanya bagaimana usaha dakwah ini kita nomor satukan dari yang lain-lain apa-apanya. Biarin dikatain gila malah dapat sunnah nabi-nabi. Ya? Majnun, kamu dibilang gila, pergi sana, pergi sini, ninggalin istri, ninggalin anak. Iya. Emang ini kerja saya. Hari-hari berapa banyak orang yang gak sholat? Berapa orang banyak jadi bencong? Berapa orang banyak jadi lesbi hari ini? Siapa yang mau nangisin dia? Ya kita-kita inilah. Ya kan? Ini kerja kita. Kita bukan aliran, kita bukan grup. Makanya dakwah itu, kata Haji Abdul Wahab, sasarannya untuk sendiri. Kita mau dakwah sama orang, buat saya sendiri. Kita mau bayan, ini buat saya sendiri. Baru dia bagus, berhasil. Kita niat dakwah untuk orang lain, ini salah niat. Orang lain mungkin dapat hidayah, dapat petunjuk, tapi kita dalam keadaan bahaya. Kata Maulana Ibrahim, siapa orang yang da'i? Ada orang yang bisa mengambil manfaat dari dakwahnya dia sendiri. Jadi dakwah itu untuk sendiri. Ketika udah mulai buat orang lain, jadi susah dakwahnya, jadi kayak bumerang. Markas gak bener, orang markas gak bener. Kalau gak bener kamu duduk sini, gak usah banyak bacot, duduk sini. Di mana enggak benernya? Coba tolong kita duduk sama-sama di sini. Yang mana enggak benernya? Duduk sini. Jangan cuma bisa nyalah-nyalahin aja. Ya. Kita mau mulai dari diri kita sendiri. Sekurang-kurangnya tiap tahun 4 bulan. Ini udah akhir zaman, bahaya nih kalau orang yang ngerti, ulama-ulama udah tahu, udah terlalu banyak tanda-tandanya. Banyaknya gempa bumi, banyaknya pembunuhan, banyaknya perceraian. Enak aja orang kawin cerai sekarang. Cerai, kawin lagi sono, gak cocok, kawin lagi sono, kawin lagi, kayak main-main. Suatu yang sakral ini dibuat mainan. Banyaknya anak durhaka. Anak mau ngatur orang tuanya sekarang. Oh, kalau kita gak mau. Sampai kapan juga namanya orang tua, anak mesti denger sama orang tuanya, titik, tidak ada koma. You understand, my friend? Kita semuanya kembalikan kepada syariat Islam. Istri juga sama. Dia gak menurut sama kita, kasih peringatan-peringatan. Kalau tetap gak mau, you go your way, I go my way. Ya mare rastahe, wonehihe. Ya. Jadi dalam memperjuangkan agama itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan jiwa, harta, dan perasaan. Perasaan kadang-kadang gak enak, mungkin gak dihargain, mungkin diledekin orang. Biarin aja. La ilaha illallah. Saya datang ke sini bukan buat disenengin orang, disayang orang, dihargain orang, gak ada urusan buat saya. Yang penting Allah senang sama saya. Saya dengar di Rewin 4 doa. Kita mau jaga terus 4 doa. Yang pertama, ya Allah, kabulkanlah saya dalam usaha ini. Ini usaha kubuliat. Banyak lebih pintar dari kita di sini. Sarjana agama segala macam, tapi belum dipakai sama Allah. Yang dipakai malah kebanyakan yang trondol-trondol. Kalau motor trail, ya enggak. Ya bis gimana, yang pada bagus-bagus enggak mau, kata Allah, udah yang ada aja deh. Lalu yang ada yang ini enggak mau juga, udah yang ntar yang cacat, yang pakai pincang, yang sekarang malah banyak yang bisu. Kalau orang Islam enggak mau dakwah, dipakai sama Allah, nanti lama-lama orang kafir diislamin, dia yang dakwah. Kalau dia masih enggak mau dakwah juga, nanti alam yang berdakwah, alam. Gempa bumi, segala macam. Ya. Makanya dikirim terus peringatan, ya, umat hari ini perlu didatangi, ya, kalau lagi keluar jangan banyak nongkrong di masjid. Kemudian kalau dari masjid pindah sedekah tuh ke masjidnya, kita udah pakai listriknya. Coba kalau nginep di hotel 1000 sehari, kan mana ada hotel 1000 sehari. Kalau kita 3 hari 3000, kasih sama amirnya, masukin di kotak sedekah, kotak masjid itu, kita udah pakai listriknya, udah pakai airnya. Ya, jemaah yang bergerak itu sedekah ke masjid. Ngecharger sini-sini tuh anak, jangan. Udah gitu jangan pakai apa tuh? Magicom. Jangan pakai gituan. Listrik masjid itu zalim. Allah tidak bersama dengan orang yang zalim. Kata Maulana Ibrahim, apa ini agama? Agama ini adab. Adab makan, adab tidur, adab di masjid, adab kepada anak, adab kepada istri, adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua di tablik. Nah ini penting juga nih. Sampai ada tuh. Ya, doanya kan. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bi iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sampai ada kita ini enggak senang sama orang dakwah yang duluan. Jangan sampai. Dalam hati aja kita udah enggak senang, bahaya. Yang senang kalau lihat dia sayang, kasihan, mungkin dia capek. Ya, yang udah lama-lama jangan, waduh udah gak pernah keluar 3 hari sekarang. Ya kamu gak tahu dia dulunya kayak apa susahnya. Kamu gak tahu. Jadi durhaka ada dua, satu sama orang tua yang di Indonesia ini atau yang di luar negeri sana. Yang kedua durhaka sama orang tua di tablik, ini lebih bahaya lagi. Double. Kita istighfar ya, kita kata Haji Abdul Wahab, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzolimin sekurang-kurangnya 300 kali. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzolimin. Kita punya tanggung jawab yang besar. Ya, orang yang selalu mikirin seluruh alam, dia bisa istiqomah dalam dakwah. Tapi kalau mikirin kampungnya aja, nanti ada masalah, udah berhenti dakwahnya. Ya, kita bukan untuk, kalau orang Malaysia bilang, kita bukan dihantar untuk Indonesia. Kita bukan dihantar untuk Malaysia, kita dihantar untuk seluruh alam. Untuk supaya bisa fikir alaminya kebuka, harus sambut takaza negara jauh. Ya, niat dulu, pertama niat dulu. Ya. Kemudian jangan lupa istrinya bawa ke India Pakistan 2 bulan. Siapa orang yang ikut dakwah, kemudian istrinya gak diikutin Mas Turo. Ini namanya orang, he is looking for trouble. Ini orang lagi nyari masalah nih, orang lagi nyari susah. Ikut dakwah tapi istrinya gak diajak tablik, nanti susah sendiri dia. Allah kasih kita akal, mikir gimana caranya biar istri kena kentaskil. Kalau gak mau, gimana rumah saya biar datang jemaah, Mas Turo. Allah Rabbul Izzat udah kasih kita rumah, ada yang ngontrak, ada yang gak ngontrak, tapi udah dikasih kita apa namanya shelter, apa perlindungan. Jemaah Mas Turo mau datang gak boleh, zalim. Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita rumah, ada jemaah Mas Turo gak mau terima. Ya. Kita niat rumah kita supaya dibuka untuk Mas Turo insya Allah. Kasih tahu targib istrinya, targib tetangganya, orang tuanya, semuanya. Agama sekarang dalam keadaan SOS, darurat. Ya. Kalau kita ngeliat tetangga kebakaran aja kesian, kita bantuin pakai apa namanya ember. Itu baru kebakaran rumahnya, kita kasihan. Kalau orang Islam tidak mau taat kepada Allah, anak kita tidak mau pakai jilbab, istri kita tidak mau taat kepada Allah, bukan rumahnya yang dibakar, manusianya yang dibakar. Pikir, risau, bimbang. Kalau orang dai itu pikir terus. Ya, kita nggak ngerti bayan-bayan itu kerjanya ulama. Ya, kerja kita mikir, risau, pikir. Pikir, risau, gerak. Kalau pikir, risau doang gak ngapa-ngapain, ini ngelamun namanya. Ngigo, ya, pikir. Istighfar. Ya, nadamat, nadamat itu artinya menyesal. Orang yang selalu kerja dengan penyesalan, dia bisa istiqomah. Aduh, kemarin saya salah ngomong sama dia. Jadi dia sakit, tersinggung sama saya. Aduh, minta maaf ya Allah. Ya, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ya, sangka baik sama semua orang. Maafin orang yang menzolimi kita. Ya. Kata Pak Cecep setiap hari baca Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal maut 25 kali. Akan meninggal di jalan Allah. Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal maut. Dan biasakan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam itu nama Allah. Ketemu di tangga, assalamualaikum. Habis wudhu, assalamualaikum. Ya, sekarang di rumah orang Islam jarang salam. Bapak sama anak aja jarang. Sama istri juga jarang salam. Biarin gue ketemu dia, gue diem dulu. Coba biarin dia yang salam duluan. Dia belum tahu siapa saya. Nah, ini sifat begini yang paling dibenci sama Allah. Merasa ada lebih dari orang lain. Ini maaf ya, saya dakwah buat sendiri ya. Ya, jangan ada yang tersinggung. Jadi Allah paling benci orang yang merasa dirinya ada kelebihan. Paling marah. Karena kemuliaan itu adalah punyanya Allah. Yang berhak dipuji adalah Allah. Ya, kalau kita ngomong anak kita baik, anak kita pintar, jangan lupa, Masya Allah anak saya baik. Masya Allah istri saya pintar. Masya Allah bini gue mantep banget dah. Jangan lupa harus pakai Masya Allah. Subhanallah anak saya juara 1 di sekolah. Saya ada saudara saya. Bapaknya orang Jepang. Anaknya 2 pinter juara. Kalau cerita anak saya nomor 1 juara 1. Anak saya bapaknya otak Jepang. Begina, begitu, begina. Saya udah bilang tante, bilang Masya Allah. Dia gak ngerti agama, gak ngerti. Udah pokoknya anak saya pintar gini. Udah lama gak ketemu 10 tahun ketemu saya. tolong dong anak saya dibawa itu aliran kamu. Aliran apa sih bilang? Itu yang kayak kamu tuh dibawa kayak gitu, anak saya sekarang narkoba. Ah, dulu bilang gak bilang masya Allah, makanya jadi berubah. Apa yang kita puji gak pakai ngomong Allah, dia berubah nanti. Anak, istri, teman, hanya Allah zat yang hakiki, zat yang waraul waro, dialah Allah. Tidak ada yang bisa dipuji selain Allah. Kalau mau muji harus subhanallah, itu sapi bagus banget, masya Allah. Alhamdulillah kemarin di Cengkareng gak sengaja ketemu sama ini. Gak ada itu namanya. Wah kemarin kebetulan ketemu sama Ustadz di Gambir. Gak ada kebetulan. Udah diatur semua sama Allah. Ya. Makanya nomor satu tuh iman, iman. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah. Rumah yang besar tidak bisa membahagiakan. Istri yang cantik tidak bisa membahagiakan. Mobil yang bagus tidak bisa memuliakan. Ini yang disebut la ilaha. Belum. Oh, istri yang gemuk tidak bisa membahagiakan. Istri yang kurus tidak bisa membahagiakan. Istri orang Cina gak bisa membahagiakan. Istri orang Jepang gak bisa membahagiakan. Ini yang disebut la ilaha. Rumah di Bekasi tidak bisa membahagiakan. Rumah dalam kota sini tidak bisa membahagiakan. Ini yang disebut la ilaha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan istri yang cantik untuk membahagiakan. Allah Rabbul Izzat tidak memerlukan rumah yang besar untuk membahagiakan. Ini yang disebut illallah. Ada dua. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak dulu. La ilaha, la ilaha, la, la, la, la, la, la, la, la, dulu. Baru bisa masuk. Illallah. Udah gak punya apa-apa dulu. Tuntutan la ilaha illallah, tuntutannya I'm nothing and I cannot do anything. Saya bukan siapa-siapa, tidak siapa-siapa, gak bisa apa-apa. Saya udah bukan siapa-siapa dan saya gak bisa apa-apa. I'm nothing. Mau ke India aja gak bisa, ke Pakistan gak bisa. Kalau Allah gak tolong gak bisa. Tangan saya mau bergerak, Allah gak tolong gak bisa. Saya mau berbuat baik, kalau Allah gak tolong gak bisa. Makanya setiap abis kita berbuat baik, istighfar. Abis sholat, istighfar. Abis bayan, istighfar. Ngapa-ngapain, istighfar. Sekarang banyak istighfar, udah akhir zaman. Yang perlu diselamatkan iman kita sendiri bagaimana. Nah setan masuk ke sini, istri kamu, anak kamu, segala kamu. Itu memang penting, tapi nomor satu penting kita sendiri. Bagaimana iman saya hari ini? Bagaimana iman saya kemarin? Apakah saya masih tawajuhnya kepada makhluk terus? Kepada al-fulus. Apa-apa sekarang duit, apa-apa ke duit. Eh? Menyelesaikan masalah dengan amal. Mau berangkat kemana? Wah ini jauh nih, ntar macet begini-begini. La ilaha illallah. Sholat hajat dulu safar. Walaupun macet kita tidur bentar, bangun-bangun udah enak. Ya, baca surat Yasin tiap pagi. Akan dicukupkan keperluannya. Ya. Jadi kita harus yakin dengan usaha Rasul ini pasti dan pasti dan pasti Allah akan ngasih jalan keluar sama kita. Manusia tempat salah, tempat dosa. Tapi kalau kita salah, sholat tobat. Salah, sholat tobat lagi diam-diam, minta maaf, maka nanti dosa yang tadi bisa hilang penyakitnya tadi. Misalnya kita suka buka aib orang, sholat tobat, ya Allah tadi masih buka aib orang lagi, ya Allah masih bohong lagi, ya mana? Dakwah itu ibunya amal, ya misalnya kita satu sunnah pakai celak mata misalnya, ini sunnah yang kecil tapi susah diamalin, atau pakai siwak, kita sering dengar di Bayan di Mujakar pakai siwak tapi ntar udah seminggu gak ngamalin lagi. Kenapa? Karena tidak kita dakwahkan. Jadi setiap yang mau kita amalin, dakwahkan. Ini ibunya amal. Dakwah untuk sendiri. Jadi kalau gak didakwahkan, nanti gak bisa diamalkan. Itu rahasianya, dakwah untuk sendiri. Jadi untuk mengamalkan agama itu perlu hidayah. Kalau gak bisa ngamalin, cuman tahu-tahu aja. Kata orang Jawa, jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni. Kamu maafin orang, dalam hatinya busuk, benci terus gini, enggak senang sama sini, enggak senang sama sini, gua jatuhin dia begini, begini. Enggak apa kayak gini, mau apa, dakwah begini udah mendingan enggak usah ikut dakwah. Kalau hatinya busuk tuh enggak usah. Ya, sangka baik aja sama orang, tahu senyum aja ketawa, Masya Allah. Dia baik orangnya begini, dia baik orangnya. Dan jangan dengar kalau ada orang ngomong nih kotanya dia begini-begini, ah nih. Ya, ada orang yang suka seneng di ngadu domba namanya. Saya ada orang kalau ngomong gitu suka coba lihat lidahmu, lihat coba nah, gini, jangan-jangan dua di sini kayak ular tuh. Nah. Orang suka ngadu domba, ya, dosa besar itu, memecah belah umat itu dosa besar. Ya, jangan kita ada sangka buruk kepada siapapun. Kita maafin semua orang, ya, kita sayangin yang tua-tua. Kalau dimarahin sama orang tua ya ini teguran buat saya. Ya. Jangan kita ada dendam kepada siapapun. Dendam itu sifat iblis. Dendam. Bicaranya yang pelan-pelan ya. Ya, jangan suka nyakitin orang, nyinggung orang. Kalau enggak bisa ngomong bagus udah diem aja mendingan pegang tasbih. Kalau enggak bisa ngomongnya bagus, pegang tasbih. Ya. Banyak jumpa orang, ketemu orang, setiap ketemu orang Allah, Allah, Allah. Umat perlu didengerin Allah sekarang. Yang penting tadi itu, the sense of responsibility. Ada rasa tanggung jawab kepada agama. Ini yang hilang sekarang dari orang Islam. Perasaan ummati. Ya. Kita sama-sama orang Islam. Ibadah boleh aja berbeda. Mau begini kayak, mau begini kayak, mau begini kayak. Terserah. Tapi kalau udah la ilaha illallah Muhammad, terus ini saudara. Jangan mau kita dipecah belah. Ya, saudara harus membantu. Enggak boleh merendahkan orang Islam itu enggak boleh. Ya, apalagi menceritakan aib-aib orang. Nanti kena sendiri. Kena sendiri nanti. Ya, orang suka buka-buka aib orang, kena sendiri nanti. Ini saya ngomong buat saya sendiri loh ya. Satu orang perempuan sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Saya udah enggak punya apa-apa lagi ya Rasulullah. Tolong ini bayi saya untuk engkau. Kata Rasulullah, buat apa ini? Saya orang miskin. Saya enggak punya apa-apa, saya ingin berbakti buat agama, saya ingin berbakti buat Islam. Kalau ada orang ingin memanah engkau, ada orang ingin menombak engkau, tolong ini bayi saya dijadikan tamengnya. Ya, perasaan kayak gini hilang sekarang. Ya, kenapa? Karena kita gak korban. Kalau orang punya mobil, susah beli mobilnya. Hah? Anaknya kebaret aja, walaupun anak kandung, dimarahin dia. Kamu gak tahu ini berapa ini harga mobil ini. Kenapa kamu baret? Bodoh kalian. Hah? Walaupun punyanya sendiri tapi marah. Tapi hari ini tuan-tuan agama kita udah diacak-acak. Kita gak ada rasa apa-apa. Gak ada urusan, masa bodoh. Lo gak sholat tetangga gue biarin aja. Tidak ada pikir, risau, tanggung jawab kepada orang lain. Kenapa? Gak didakwahkan, gak dipikirkan. Empat saluran tadi, mulut, mata, otak, kuping. Latih terus. Semuanya tuh dasarnya iman. Kenapa orang sangka buruk? Imannya lemah. Kenapa orang mencuri? Imannya lemah. Kenapa orang makan duit amanah? Orang imannya lemah. Kalau orang imannya kuat, gak mau ah. Ini bukan hak saya, gila loh orang duit amanah gue pakai. Allah maha melihat, malah mendengar. Bisa kena penyakit aneh gue nanti nih. Hah? Bisa kena stroke, bisa kena macam-macam. Ya, jangan kita makan amanah duit orang. Kembalikan. Ya, jangan kita bikin suatu perkara yang Allah murka, marah sama kita. Kenapa bisa begitu? Iman. La ilaha illallah, lemah. Ya, kalau orang imannya lemah, gimana caranya? Keluar lagi 4 bulan, keluar lagi 4 bulan, keluar lagi. Sekarang keinginan mas saya itu tiap tahun 4 bulan. Saya niat tiap tahun 4 bulan. Bagaimana dengan tuan-tuan? Ya, gak usah dipikirin di rumah, gak ada masalah itu. Tawakal sama Allah, beres semuanya. Ya, setan itu suka nakut, ntar gimana, ntar takut miskin, takut miskin. Kenapa takut miskin? Kalau agama nanti hasilnya di akhirat, bukan di sini. Bukan di sini. Di sini kita mau sukses kayak gak sukses kayak gembel kayak bukan urusan kita di sini. Nanti. Kamu ngetawain saya sekarang di sini, boleh nanti gantian di akhirat. Saya yang ketawa, saya yang bahagia, kamu yang nangis terus. Gantian dong, ya enggak? Iya. Ngidupin sunnah kayak bara api, berat. Katain begini, makanya orang dakwah jangan sampai satu sama satu saling bermusuhan. Itu setan ngadu domba. Ya, kalau enggak senang sama orang, menghindar aja, menghindar udah. Jangan berurusan sama dia. Daripada masalah udah. Kamu sibuk kerja kamu itu, kamu sibuk. Orang istiqbal ya udah istiqbal aja kerjanya, jangan ngurusin Hirosa. Orang Hirosa, Hirosa aja, jangan ngurusin orang di foren. Ini yang sering jadi masalah ini soalnya, enggak tawajuh kepada tidak konsentrasi. Kalau orang sibuk dakwah terus mikirin umat, udah enggak mikirin orang lain. Masalah yang singgung-singgungan sama teman itu masalah kecil. Ada lagi yang lebih besar, ini berapa banyak orang enggak sholat, gimana nyiapin jemaah satu jemaah mau jalan kaki. Saya insya Allah tanggal 20 Juni mau berangkat 4 bulan jalan kaki nih. Kalau ada yang mau nemenin saya seneng nih. Kalau enggak bisa cari temennya. Siapin orang lain bisa keluar 4 bulan. Nah kamu dapat pahala terus 4 bulan. Walaupun orangnya di rumah. Itu orang pinter gitu kan bisnis. Mikir terus. Ke Cina-Cina itu kan pinter bisnis. Orang pinter gitu. Keluarin orang 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Banyak pahalanya. Padahal dia sendiri tiap tahun 40 hari. Orang ditargip terus sama dia 4 bulan, tapi dia dapat pahala 4 bulan. Ya. Our game is mujahadah, enggak ada lain. Usaha kita usaha hidayah, mujahadah, enggak ada lain. Allah sudah pilih tuan-tuan. Yang datang ke sini jangan dibilang enggak sengaja. Allah enggak al-ilm enggak pernah salah. Kadang-kadang dibikin kondisi begini di rumahnya, digini rumahnya, kadang-kadang tabrakan, kadang-kadang jadi bangkrut. Udah bangkrut ikut tablik, giliran kaya lagi gak mau lagi. Lu lagi susah baru lu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Udah seneng lupa lagi. Itu sifat manusia. Kalau lagi seneng aja lupa sama Allah. Kalau udah susah baru ya Allah, ya Allah. Kalau udah susah. Makanya kadang-kadang bagus orang susah itu. Ya, biar ingat sama Allah terus. Ya, Allah kalau sayang dibikin kondisi-kondisi yang supaya dia selalu ingat sama Allah. Kalau orang di rumah sakit coba di gawat darurat, astagfirullah, astagfirullah, ingat sama Allah terus. Kalau di hotel-hotel, gak ada yang ingat sama Allah. Lupa. Ya. Maka Allah gak pernah salah. Kondisi kita begini ini udah paling bagus sudah. Gak mungkin Allah salah. Ya. Lu kebanyakan duit gak benar, ntar lu kawin sono, kawin sini. Gak benar. Ya. Cinta yang sebenarnya hanya kepada Allah. Ya. Saya pernah dengar bayan Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, dengan siapa makhluk yang kamu cintai, dengan makhluk itu kamu diazab. Terlalu sayang sama istrinya, terlalu cinta sama istrinya, akhirnya itu yang bikin kamu susah, itu yang nyakitin kamu. Terlalu sayang sama anak, begini begini begini, banggain anak, akhirnya ntar udah gede ini anak yang bikin kita susah. Gak boleh, biasa-biasa aja. Cinta yang sebenarnya kepada Allah. Ciri orang beriman kalau disebut sama Allah, Allah, Allah, gak enak hatinya. Cintanya orang cinta sama Allah, kalau lihat orang gak taat perintah Allah dia sedih. Sedih. Tingkatkan pengorbanan, Maulana Ilyas, kalau ada kesulitan tingkatkan pengorbanan. Jangan banyakkan ngomong tertap tertib deh udah sekarang deh. Tertib buat sendiri aja udah. Mau orang lain ikram aja udah ikram. Assalamualaikum. Ya. Ini zaman HM. Harap maklum. Ada orang telepon saya. Kenapa lo Ji katanya? Enggak telepon-telepon saya udah lama kamu katanya. Kenapa enggak telepon? Udah lupa sama saya. Saya bilang maklumin deh, tolong deh udah deh. Ini zaman maklum, udah maklumin. Sini begitu, maklumin. Sini begitu, maklumin udah. Udah gawat ini sekarang. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Oh, anak suruh bapaknya nurut. Iya. Minta ini enggak dikasih. Saya ada kenalan teman saya, mobil bapaknya hantam pakai stick apa baseball. Wah, pecahin kaca mobilnya. Anak apa begini? Ini udah mau bulan puasa, ya kan? Kita banyak-banyak minta maaf sama orang tua kita yang masih hidup. Jangan sampai puasa kita cuman lapar dan haus. Ya, termasuk minta maaf sama orang tua yang di tablik. Kalau enggak bisa malu ya minimal jangan cari keburukannya. Kedua, jangan menyebarkan keburukannya. HM, harap maklum. Ya. Sekarang bahaya kalau kita enggak jaga tawajuh zikir kita pagi petang, bahaya bisa tiba-tiba otak kita tak berubah cepat sekarang. Makanya kita harus selalu dalam suasana dakwah. Malam markas, malam musyawarah, malam halaqah, suasana dakwah. Kalau enggak dalam suasana ini bahaya. Saya pernah dengar bayan orang Arab di Pakistan, dia bilang usaha dakwah tablik ini ibarat kapal Nabi Nuh buat umat akhir zaman. Siapa yang naik selamat. Yang megang doang juga selamat. Yang megang doang ini maksudnya yang tiap bulan 3 hari. Ada yang kaptennya, ya gak? Kaptennya, ada yang bagian mesinnya, ada bagian layar, macam-macam. Semua punya tugas masing-masing. Dalam mobil juga sama, ada kuncinya walaupun kecil, ada kunci mobilnya, ada pentilnya, ada mesinnya, ada karburator, macam-macam. Makanya kalau teman kita udah punya tugas apa, udah jangan ngusak-ngusik gangguan kerjanya dia. Udah lu tawajuh sama bagian lu sendiri, lu bagian apa, taskil. Ya udah taskil aja. Jangan ngurusin yang foreign, yang ngurusin macam-macam. Akhirnya apa? Enggak berkah sendiri nanti. Bebalik sendiri, bahaya. Jangan kita ngurusin orang. Ngurusin aja diri kita sendiri. Ya, sekarang yang diperlukan itu tiap tahun 4 bulan. Ya. Tiap tahun 4 bulan, kalau enggak bahaya. Iman kita begini. Iman itu naik turun. Akhir zaman bukan naik turun, masuk keluar. Bahaya, kayak enggak ada, kayak enggak ada Allah lagi, udah enggak takut sama Allah, udah enggak takut. Astagfirullah. Allahu Akbar, ya. Selalu salam ketemu orang, assalamualaikum. Salam. Mau ngapa-ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kumur, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selalu ada kontak sama Allah, connect. Kontak sama Allah. Ya. Kita punya tanggung jawab yang besar. Diwariskan. Udah diwariskan sama Rasul. Nih, kerja saya teruskan. Ya. Kita nak sedarkan diri kita, kata orang Malaysia. Nak sedarkan diri kita, kita punya tanggung jawab yang besar. Ya. Jangan dengar orang masuk sini, keluar sini. Jangan didengerin. Yang penting ini perintah Allah. Dakwah ini perintah Allah. Ya. Kata Pak Cecep, para orang ikhlas itu apa katanya? Dulu saya ingat dia pernah ngomong sama saya. Kalau dipuji, enggak ngangkat. Kalau dimaki, dimarahin, enggak ngambek, enggak mutung. Ada orang suka mutung. Kalau dimarahin, ngambek, ngomong ke markas, ngambek. Ini bukan da'i yang begini. Ya. Kita harus selalu doa sama Allah. Jangan-jangan kita ini nafsu. Ya. Jangan kita ada keinginan apapun dalam usaha dakwah tablik ini. Jangan. Apalagi nyari-nyari nama, apa bilang ahli korban, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya. Dakwah untuk sendiri. Baru selamat. Ketika kita dakwah untuk orang lain, nah jadi susah nanti tablik jadi susah. Mau memperbaikin orang lain jadi susah. Oh, halaqah saya enggak benar. Kalau orang pendakwah tuh enggak benar, kenapa? Saya enggak ngasih mujakaroh, ini salah saya. Ini saya yang salah. Kalau ada lihat kejadian enggak benar, ah nanti barangkali ada kebaikan di balik itu. Itu sifat dai begitu. Ya, enggak mau ngurusin orang, enggak mau ngurusin orang. Itu sifat dia. Pikirnya seluruh alam. Gimana satu jemaah bisa terbentuk ke Venezuela, satu jemaah bisa terbentuk ke Mozambik, satu jemaah bisa terbentuk Masturoka, mana negara mana? Pikir dan siapkan, usuli. Itu aja sibuknya, itu aja udah. Ada orang yang kerja di makomnya, ada yang kerja di markas. Coba kenapa Rewin bisa jadi maju begitu? Karena ditongkrongin. Ya kan? Nah udah orang yang di makomnya gak usah lihat-lihat amalan orang yang di markas. Yang di markas juga jangan, lu kenapa gak makomnya? Saya bilang tadi, mobil ada kunci, ada setir, ada mesin, lain-lain udah. Sibuk aja sama urusan kita sendiri. Konsentrasi kepada kerja. Kamu kerjanya apa? Taskil. Ya udah taskil aja, enggak usah ngurusin yang lain-lain. Kamu apa kerjanya? Istiqbal. Ya istiqbal aja. Ya kan, kita pendakwah, ya udah ngurusin diri kita sendiri. Dakwah ini sasarannya sendiri. Apa yang kita inginkan, itu yang kita dakwahkan. Apa sifat buruk mau kita buang? Buang dari orang lain. Ini udah pendakwah. Kita suka marah, ketemu orang dakwahin. Jadi Pak, kita jadi orang jangan suka marah-marah. Ya, marah itu datang dari setan. Ya, saya suka marah, makanya saya dakwahin. Jangan suka marah ya. Kenapa? Kalau marah, suka marah tuh ada tanda takabur. Merasa lebih baik dari orang lain. Allah gak suka ya. Ini kerja nabi, nubuah ke kamu, kerja kenabian. Mau sayang sama umat. Sayang, jangan ada benci. Sayang. Jangan ada benci orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Kita mau sayang sama semua kemanusiaan. Insya Allah. Kita mau maafin semua orang yang kita benci. Bersihin. Ada satu sahabat ahli sorga. Kenapa? Kalau mau tidur, maafin orang. Maafin sama orang. Kemudian sangka baik. Setiap ketemu orang, sangka baik. Masya Allah. Ustadz kita orang lama banyak korban dulu. Masya Allah nih. Dulunya da'i sekarang jadi pedagang. Masya Allah. Ya sangka baik aja terus sama orang. Nah. Allahu Akbar. Jadi kita sekarang dengan kita dengar bayan tiap pagi di sini, masalah kita gak selesai. Dengan kita tiap hari ngasih bayan terus, masalah kita gak selesai. Masalah kita selesai datengin orang dari rumah ke rumah ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya niat bulan depan 4 bulan. Ya, dan saya niat dulu. Bagaimana supaya risau tanggung jawab, the sense of responsibility daripada apa namanya tadi itu? Saya maaf bahasa Indonesia kurang begitu apa? Sense of responsibility apa ini bahasa Indonesianya apa? Hah? Nah itu supaya masuk ke dalam diri saya dan pada teman-teman yang di sini. The sense of responsibility itu yang hari-hari bewah. Kamu harus tanggung jawab, kamu ini ummati. Kamu punya tanggung jawab dari Allah, punya tanggung jawab, punya kerjaan. Bukan mau makan tidur begitu aja, kamu punya tanggung jawab. Orang-orang pada gak sholat, pada gak apa ini, siapa yang mau tanggung jawab siapa ini? The sense of responsibility. Kemudian rasa menyesal, kita ini tidak ada perasaan penanggung jawab kepada agama. Nyesel. Astagfirullah, ya Allah gimana nih kok saya gak ada. Kok kayak hati saya udah kayak beku, kaku. Ya kalau orang udah dibilangin masih gak mau, banyak istighfar. Istighfar, kenapa hatinya gelap. Ya, udah gak, orang ngomong mau bayan apa gak, udah gak masuk. Nah orang kayak gini gimana obatnya? Istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi dengan kita dengar bayan, masalah gak selesai. Dengan kita ngasih bayan tiap hari, gak selesai juga masalahnya. Masalah kita keluar jalan Allah. Keluar jalan Allah. Dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Buat umumi jaula, nanti apa namanya doa kita dikabul. Saya kemarin 2 minggu yang lalu dari kamar Haji Abdul Wahab ada ulama Indonesia sini ikut sama kita masuk juga. Udah kita selesai ngomong-ngomong dia nyeletuk doain madrasah saya katanya sama masjid saya. Langsung Bay Wahab ketawa. Ada yang ngasih tahu ini ulama. Kata Haji Abdul Wahab, kamu buat jola umumi doa di situ. Kamu jola umumi doa di situ. Ya. Supaya kita tawadu jaula umumi jumpa sama umat supaya ada rasa sayang ya, rasa tanggung jawab ini yang diperlukan sekarang. Risau, bimbang dimulainya dari mana? Dari diri sendiri. Enggak usah banyak bacot. Sendiri dulu. Kerja Nabi, kerja saya. Tanggung jawab sahabat, tanggung jawab saya. Siapa yang mikirin agama, siapa yang jaga agama, Allah Rabbul Izzat akan jaga dia dan jaga keluarga dia. Enggak usah khawatir. Allah yang bakal menjaga. Sebaik-baiknya penjaga dialah Allah. Saya niat tiap tahun 4 bulan dan saya niat mati di jalan Allah. Ya, Pak Cecep bilang baca Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal maut 25 kali. Ya. Selalu salam, assalamualaikum. Ketemu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapa-ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pikir, terlalu pikir, risau, bimbang. Pikir. Allahu Akbar. Insyaallah saya niat tiap tahun 4 bulan. Ya. Dan ingat tuh, kalau kita ikut dakwah belum dikata gini, belum benar tabliknya. Kamu gila. Nah, udah mulai benar nih tabliknya. Ya, keluar terus. Ya dengan musyawarah di sini. Jangan kayak ada yang enggak mau musyawarah, nanti jadi gila beneran, itu gilanya lain. Ada teman kita yang jadi gila begitu. Jangan yang itu gilanya enggak enak. Ini gila-gila yang gaul, ya enggak? Insyaallah siapa yang niat tiap tahun 4 bulan? Sekurang-kurangnya. Yang cash. Yang cash salah berdiri, bangun ke jamaah tashkil. Mari